أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يقول تعالى مصليا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن تكذيب المكذبين. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangka memberikan kegembiraan dan hiburan kepada nabinya Muhammad SAW terhadap orang-orang yang mendustakan risalah kenabian. Fala'allaka tariku ba'du ma yuha ilaik wa dha'ikum bi sadruk an yaqulu laula unzila 'alaihi kanzun ay la yanbaghi hadha limithlik an qawlahum yu'assir fik wa yasud amma anta 'alaihi wa tatruk ba'du ma yuha ilaik wa yadhik sadruk لتعنتهم بقوله لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فإن هذا القول ناشئ من تعنت وظلم وعناد وضلال وجاهل بمواقع الحجج والأدلة. فامضي على أمرك ولا تصدك هذه الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه ولا يضيك لذلك صدرك. Allah subhanahu wa ta'ala menghibur nabinya terhadap gangguan orang-orang musyrikin yang mendustakan kenabian. Fala'allak, mungkin bisa saja tarik meninggalkan ba'd ma yuha ilaik sebagian apa yang diwahyukan kepada engkau. Wallahikum biya sadruk, sehingga menyempitkan dadamu wahai Muhammad. Ayaqulu, ketika mereka mengucapkan laula unzila alaihi kanzun, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad diberikan harta dunia perbendaharaan. Ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, la yang bagi hadza limitslik, tidak pantas, tidak patut yang seperti ini, ya, limitslik seperti engkau Muhammad. Anna qawlahum yu'athir fik, enggak pantas ucapan mereka berbekas mengena terhadap diri engkau. Wa yasuddu amma anta alaih, malah bahkan akan menutup, ya, memberatkan hatimu. Wa tatruk ba'd ma yuha ilaik, sehingga kau meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Wa yadhiqu sadruk, dan menyempitkan dadamu karena pertentangan mereka terhadap engkau, ucapan mereka terhadap engkau. Laula unzila alaikan zun au jaa ma'a malak, kiranya kenapa tidak diturunkan kepadanya berupa harta, ya, perbendaharaan, nah, kepada Muhammad. atau ja'a ma'ahu malak, dia datang bersama malaikat yang menyampaikan risalah kenabian. Nah, wahyu dari Allah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, hada fa'inna hadal qawul nasi min ta'anut wa zulm wa'inad wa dhalal. Ucapan orang-orang kafir ini keluar dari mulut mereka karena mereka saking kerasnya pertentangannya, kezalimannya, permusuhannya, kesesatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Wajahal dan bodohnya mereka. Bimawaqi'il hujjah wal adillah, tentang hujjah dan dalil. Famdi ala amrik, adapun kau teruskan perjuangan, teruskan menyampaikan wahyu, teruskan perintah dari Allah. Wala tasadduka hadhil aqwal rakika allati la tasdur illa min safih wala yadhik lidhalika sadruk. Jangan engkau merasa berat terhadap ucapan-ucapan mereka. Nah, yang ini ucapan ini tidak keluar melainkan dari orang-orang yang bodoh. Nah, jangan merasa berat. Jangan merasa berat terhadap ucapan-ucapan mereka. Am 'alaika hisabuhum wa matalib bihidayatihim jabara. Apakah engkau dituntut menghisab mereka atau dituntut untuk memaksa mereka? Nah, supaya mendapatkan hidayah. Innama anta nadhir. Tugas engkau hanya memberikan peringatan saja. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghisab mereka. Ala kulli syai'in wakil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatunya mewakili. Fahuwal wakil alaihim. Allah lah yang mewakili mereka seluruhnya, yang bertanggung jawab seluruhnya. Yahfaz a'malahum wa yajazihim biha atamal jazaa. Menjaga amalan-amalan mereka, menghisab, menghisab, mengganjar, nah membalas. Yang berbuat baik maka dibalas dengan kebaikan. Nah, yang berbuat buruk juga akan diganjar dengan keburukan. Dengan sempurna seluruhnya ganjaran dari Allah. Artinya tugas engkau hanya menyampaikan saja. Tidak menanggung yang lainnya, hanya menyampaikan saja. Innama anta nadhir, menyampaikan, memberikan peringatan. Nah, tidak bisa memaksa. Nah, mereka dengan paksa. Am 'alaika hisabum wa mutalib bihidayatihim jabara. Nah, di sini. Nah, dituntut untuk memaksa mereka. Tidak. Urusannya adalah tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, am yaquluna iftarah. Ay iftarah Muhammadun ala hadal Qur'an. Fajabahum biqawli kul. Lahum fa'tu bi'ashri suwari mithli muftarayat wa'adu man istatatu min dunillah in kuntum sadikin. Nah, ini ayat ini kata Imam Sa'di rahimahullah musallian li nabiyyi, dalam rangka menghibur, memberikan kabar gembira kepada nabinya Muhammad SAW. Jangan sampai karena sebab ucapan-ucapan mereka merasa sempit hatinya, merasa sempit dadanya, sehingga meninggalkan nama apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, karena ucapan-ucapan mereka melainkan keluar dari orang-orang yang bodoh, yang tidak faham, orang-orang yang keras permusuhannya. kezalimannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, sehingga tugas Nabi Muhammad SAW adalah innama anta nadhirun, sungguhnya engkau hanya memberikan kabar gembira, peringatan, urusan diganjar, dihisab, menjaga amalan mereka. Nah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Innama anta nadhirun, wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga, yang mewakili atas segala sesuatunya. Fawal wakil alaihim, yang menjamin mereka seluruhnya, menjaga amalan mereka, mengganjar, membalas mereka seluruhnya dengan sempurna. Adapun tugas Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan saja, mengganjar, membalas dan lain sebagainya, urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita juga bagi seorang dai, ketika mendapatkan hal-hal yang seperti itu, serahkan kepada Allah. Terlalu banyak ya manusia-manusia yang seperti itu, pasti ada dan selalu ada. Kita pun menghibur diri-diri kita dengan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kegembiraan, kabar berita, hiburan ya terhadap Rasulnya. Urusan naf, menjaga, mengawasi mereka, mengganjar mereka adalah urusan Allah. Tugas kita sebagai da'i Allah adalah nadhirun, memberikan kabar gembira atau peringatan. Nah, selebihnya adalah diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.